إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ حَاضِرِينَ dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan sama-sama mempelajari surat atau kandungan dari surat Nuh alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan suatu surat yang disebut dengan surat Nuh, dan surat ini tidak memiliki nama yang lain, ya. Berbeda dengan sebagian surat, terkadang satu surat namanya satu, terkadang dua, terkadang tiga nama, ada yang lebih dari itu. Tetapi kalau surat Nuh, namanya cuma surat Nuh. Dan surat ini khusus spesial berbicara tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam, karena tidak disebutkan kisah nabi-nabi yang lain. Dan ini mirip dengan surat Yusuf. Surat Yusuf, ya, dari awal sampai akhir khusus tentang Nabi Yusuf alaihissalam, sebagaimana surat Nuh. Adapun surat-surat yang lain tercampur antara kisah nabi yang satu dengan kisah nabi yang lainnya, seperti surat Al-A'raf, seperti surat Hud, disebutkan beberapa anbiya, beberapa rasul dalam satu surat. Adapun surat Nuh khusus untuk menjelaskan kisah Nabi Nuh alaihissalam. Dan Nabi Nuh alaihissalam adalah awalur rasulin atau awalur rusulin bu'itha ila ahlil ard. Adalah rasul yang pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penghuni bumi, sebagaimana dalam hadis syafa'ah. Tatkala orang-orang datang meminta syafaat, mereka datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Lantas mereka memuji Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam tidak berani memberi syafaat. Kemudian mereka pergi kepada Nabi Nuh dan mereka berkata, "Ya Nuh, engkau adalah rasul yang pertama yang Allah utus kepada penghuni bumi." Antara Adam dan Nuh alaihissalam ada asyrat kurun, ada 10 generasi. 10 generasi. Wallahu a'lam masing-masing generasi umurnya berapa, tetapi ada 10 generasi. Sehingga sebagian ahli tafsir mengatakan, ya, kalau Nabi Adam punya anak misalnya puluhan, maka kira-kira di zaman Nabi Nuh, tatkala Nabi Nuh diutus kepada kaumnya, mungkin jumlah penduduknya tatkala itu mungkin ribuan, ya. Mungkin apa? Ribuan, sekitar begitu, karena cuma 10 generasi, ya. Sekitar ribuan. Dan tidak ada kaum yang lain, cuma itu aja. Cuma itu aja, tidak ada kaum yang lain. Oleh karenanya Nabi Nuh alaihissalam juga diberi gelar dengan Abul Bashar Ats-Tsani, nenek moyang yang kedua. Nenek moyang pertama Nabi Adam alaihissalam, setelah itu tersisa kaum Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian setelah itu datang banjir besar, hujan deras, semuanya meninggal dunia kecuali keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Waja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Kami jadikan keturunan Nabi Nuh itulah yang tersisa. Jadi kita semua ini adalah keturunan Nabi Nuh. Dan kita semua ini keturunan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam nenek moyang yang pertama, Nabi Nuh nenek moyang yang kedua. Jadi kita sedang cerita tentang nenek moyang kita, ya. Siapa Nabi? Nabi Nuh alaihissalam. Surat Nuh, ya. Surat yang diturunkan di kota Mekah, ya, surat Makkiyah, dengan kesepakatan para para ulama. Dan surat ini khusus bercerita tentang dakwah Nabi Nuh alaihissalam, dakwah Nabi Nuh, dan khusus tentang dakwah tauhid. Bahkan sebagian ahli tafsir mengatakan belum ada syariat di zaman Nabi Nuh, tidak ada, cuma tauhid aja. Tidak ada pembicaraan tentang syariat, tentang puasa, tentang zakat, cuma tauhid. Dan Nabi Nuh alaihissalam berdakwah 950 tahun cuma tentang apa? Tauhid. Tentunya larangan membunuh, larangan mencuri tetap ada di seluruh syariat para anbiya ada, tetapi secara umum syariat cuma satu, yaitu disuruh mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Nuh alaihissalam selama 950 tahun ya fokus untuk berdakwah tauhid. Dan sebagaimana saya katakan tadi, surat ini turun di fase Makkiyah, tatkala Nabi sedang berdakwah di kota Mekah. Dan Nabi lagi sangat membutuhkan arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam agar bersabar dengan tindakan kaumnya, kaum musyrikin Arab, maka Allah kisahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisah Nabi Nuh. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak. Kata Allah, kami kisahkan kepada engkau tentang kisah-kisah para rasul, ma nusabbitu bihi fu'adak, yang membuat engkau tegar wahai Muhammad, agar Nabi sabar dalam berdakwah. Telah berlalu sebelum Nabi, nenek moyang Nabi SAW, yaitu Nabi Nuh, yang berdakwah sampai 950 tahun. Dan dia sabar. Dan dia sabar. Ya. Kemudian, dengan mengetahui ya kisah Nabi Nuh, Nabi diperintahkan untuk mengikuti ya beruswah, berkudwah kepada Nabi Nuh alaihissalam. Allah berfirman, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah engkau wahai Muhammad sebagaimana para ulul azmi dari kalangan para rasul bersabar. Di antara ulul azmi minar rusul adalah siapa? Nabi Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Nabi Nuh alaihissalam ya diutus oleh Allah kepada kaumnya dan dia berdakwah selama 950 tahun. Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin ila khamsina aman fa akhadhahum at-tufan wa hum zalimun. Kata Allah dalam surat Al-Ankabut, sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya dan dia pun berdakwah 950 tahun. Lantas kemudian kaumnya ditimpa dengan tufan, tufan maksudnya banjir besar karena mereka berbuat kezaliman. Adapun usia Nabi Nuh alaihissalam, maka khilaf di kalangan para ulama. Ya, dakwahnya 950 tahun. Dakwahnya 950 tahun. Berapa usia total Nabi Nuh? Wallahu alam bisawab. Ada yang mengatakan Nabi Nuh diangkat menjadi rasul tatkala berusia 40. Kemudian setelah banjir menghabisi mereka, dia masih ada sisa umur sekian tahun. Jadi umur beliau 950 tahun tambah 40 tambah lagi sisa umurnya setelah banjir. Ada yang mengatakan Nabi Nuh diangkat menjadi seorang rasul setelah berumur 300 sekian tahun. Seumur 300 sekian tahun baru kemudian berdakwah 950 tahun, jadi berapa? 1200-an, kalau 350 tambah 950 1200. Belum lagi dia hidup setelah itu berapa ratus tahun, totalnya mungkin 1500 tahun lebih umur beliau. Ada yang sampai 1700 tahun lebih, ya. Intinya masa dakwah beliau 950 tahun ya, itu belum ditambah dengan usia tatkala beliau diangkat menjadi rasul dan usia setelah kaumnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya Nabi Nuh berdakwah sangat lama. Dan sebagaimana mengatakan inilah ujian bagi Nabi Nuh alaihissalam. Makanya Allah sebutkan tentang Nabi Nuh di utus oleh Allah dan berdiam 950 tahun dalam surat Al-Ankabut. Kenapa? Karena surat Al-Ankabut di awal surat Allah mengatakan alif lam mim ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamuna al-kadzibin. Kata Allah alif lam mim, apakah manusia menyangka mereka dibiarkan mengucapkan kami telah beriman lantas mereka tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka agar Allah tahu mana yang imannya benar dan mana imannya dusta. Setelah itu Allah sebutkan contohnya Nabi Nuh diuji dalam dakwah. Berdakwah 950 tahun. Yang beriman berapa? Wa ma'amana ma'ahu illa qalil. Yang beriman cuma Sedikit kata Allah. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Yang beriman cuma sedikit. Dari sekian banyak pendapat ulama, pendapat yang paling kuat yang beriman bersama Nabi Nuh cuma 80 sekian. Berarti Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, 10 tahun cuma satu orang yang beriman. Kira kalau kita bagi ya. 10 tahun satu orang yang beriman. Subhanallah. Betapa sabarnya Nabi Nuh alaihissalam. 10 tahun berikutnya orang kedua. Kalau kita bagi rata misalnya 950 tahun bagi 80 sekitar 12 tahun satu orang. Baik. Inilah ya surat Nuh yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam agar sabar dalam berdakwah. Kemudian disebutkan juga surat Al-Ankabut. Dalam surat ini, surat Nuh yang akan kita bacakan tidak disebutkan bahwasanya Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Disebutkan yang Nabi Nuh berdakwah 950 tahun dalam surat Al-Ankabut. Dan surat Al-Ankabut turunnya belakangan. Ketika Nabi SAW di penghujung dakwahnya di Mekah dan diusir hendak berhijrah, maka turunlah surat Al-Ankabut. Sebagai hiburan juga bagi Nabi. Ya Rasulullah, engkau 13 tahun berdakwah di Mekah, sungguhnya saudaramu Nuh alaihissalam 950 tahun. Ya. Dan itu pun yang beriman cuma berapa orang? 80 orang. Itu pun anak istrinya tidak beriman. Dan ini juga surat diturunkan di Mekah sebagai pelajaran bagi para sahabat. Karena surat ini akan dibacakan oleh Nabi kepada para sahabat. Ya, tatkala itu mereka cuma sedikit. Agar mereka bersabar. Tidak terpedaya dengan jumlah yang banyak. Abu Jahal dan kawan-kawannya banyak. Para sahabat yang beriman sedikit. Ya. Jangan sedih karena telah berlalu seorang Nabi yang beriman kepadanya cuma apa? Sedikit. Padahal dia berdakwah 950 tahun. Kemudian juga surat ini turun sebagai peringatan kepada audiens, kepada madu'in, kepada orang-orang musyrikin Arab. Bahwasanya kalau kalian tidak beriman kepada Muhammad SAW akan menimpa kalian azab sebagaimana menimpa kaum Nabi Nuh alaihissalam. Inilah kenapa diturunkan surat Nuh di fase Makkah untuk menghibur Nabi SAW, untuk menghibur para sahabat dan sebagai peringatan kepada Abu Jahal dan kawan-kawannya. Tapi kita masuk pada ayat yang pertama. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli ay yatiyahum adzabun alim." Sungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Yang mengutus adalah Allah Subhanahu wa taala. "Inna arsalna." Dan sering saya sampaikan bahwasanya Allah sering menggunakan kata jamak kami, ya, dan itu dalam bahasa Arab tidak melazimkan berbilang, tapi bentuk pengagungan kami, ya. Sebagaimana kalau saya bilang antum, antum itu artinya kalian. Saya berbicara sama satu orang, saya bilang antum. Terkadang saya bilang antum, terkadang saya bilang anta atau ente, ya. Kalau antum berarti ada penghormatan, bukan berarti antum banyak orang. Antum satu, tapi saya panggilnya apa? Antum. Sebagaimana dalam bahasa Indonesia, kalau saya bilang kami tidak mesti saya banyak, ya. Artinya ada kata penghormatan. Inna arsalna, kami utus Nuh alaihissalam kepada kaumnya. Dan tidak ada kaum yang lain. Yang ada cuma kaum siapa? Nabi Nuh. Tidak ada kaum yang lain. Penghuni bumi seluruhnya cuma kaum Nabi Nuh. Tadi saya katakan jumlahnya diperkirakan oleh sebagian ahli tafsir seperti Tahir bin Asyur rahimahullah, kata beliau paling ribuan. Sekitar ribuan. Karena jarak dengan Nabi Adam cuma 10 kurun. An anzir qaumaka, berilah peringatan kepada kaummu. Ya, ini Allah ingatkan wahai Nuh bahwasanya yang kau diutus, kaum yang kau diutus kepada mereka adalah kaummu sendiri, bukan yang lain. Allah tidak mengatakan an anzirin nas, berilah peringatan kepada manusia, tapi kata Allah berilah peringatan kepada kaummu. Kenapa? Di kaum tersebut ada kerabat-kerabat Nabi Nuh. Ya, ada mungkin ada orang tuanya, ada kakaknya, ada adiknya, ada istrinya, ada anaknya. Ya, kerabat namanya cuma sekelompok kecil ribuan orang, pasti Nuh punya hubungan kekerabatan banyak dengan mereka. Jadi perhatikanlah mereka karena mereka itu adalah kaum wahai Nuh. An anzir qaumaka, berilah peringatan kepada kaummu min qabli ay yatiyahum adzabun alim, sebelum datang kepada mereka azab yang pedih. Maka Nabi Nuh alaihissalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin, wahai kaumku. Ini bentuk kasih sayang Nuh kepada mereka. Wahai kaumku, ya, Nuh ingin menunjukkan innilakum nasihun amin. Aku ini benar-benar nasihat, memberi nasihat kepada kalian. Aku ingin kebaikan bagi kalian karena kalian adalah kaumku. Kalian adalah kerabatku. Ya qaumi innilakum nadhirum mubin. Aku ini khusus buat kalian, makanya didahulukan lakum. Tidak mengatakan ini nadhirun mubin lakum, tapi ini lakum. Aku ini khusus ke sini untuk mendakwahi kalian. Nadhirun mubin, sebagai pemberi peringatan yang menjelaskan kepadamu. Saya tidak diutus kepada yang lainnya, saya hanya diutus kepada kalian. Apa isi dakwah Nabi Nuh AS? Ani'budullaha wattaquhu wa ati'un. Sembahlah Allah dan bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadanya. Isinya tauhid, karena mereka terjerumus dalam kesyirikan. Mereka terjerumus dalam kesyirikan. Setelah itu kata Nabi Nuh alaihissalam, yaghfir lakum min dzunubikum. Niscaya Allah akan menghapuskan sebagian dosa-dosa kalian. Min di sini yaghfir lakum min dzunubikum. Kalau kita bahasa Indonesia, dari. Min sini ada khilaf di kalangan para ahli tafsir. Min ini maksudnya apa? Ada yang mengatakan min untuk litakid. Ya. Ada yang mengatakan min bayaniyah. Ada yang mengatakan min tab'idiyah. Ya, ini bahasa Arab ya. Antum tidak begitu paham ya. Atau memang tidak paham sama sekali. Tetapi yang dirojikan oleh sebagian ulama, min di situ min tab'idiyah, yang artinya kalau kalian beribadah kepada Allah, bertakwa kepadanya, niscaya Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosa kalian. Kenapa tidak seluruh dosa jadi ampuni? Kata para ulama, ya karena ada sebagian dosa yang Allah tidak ampuni yang berkaitan dengan kezoliman di antara mereka. Ya, mereka harus minta maaf di antara mereka. Makanya Allah mengatakan min dzunubikum. Niscaya Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosa kalian. Atau ada yang mengatakan maksudnya Allah mengampuni dosa-dosa kalian, sebagian dosa-dosa kalian yang kalian minta ampun darinya. Tidak semua orang tatkala minta ampun, dia minta ampun dari seluruh dosa. Ada sebagian dosa yang dia tidak minta ampun darinya. Intinya, pendapat yang lebih kuat min di sini min tab'idiyah, yang berarti partisiyah, yaitu juz'iyah. Niscaya Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosa kalian. Kalau kalian bertakwa kepada Allah dan beriman kepadanya, wa yuakhirkum ila ajalin musamma, dan Allah akan mengakhirkan kalian sampai pada waktu yang ditentukan. Artinya Allah akan panjangkan umur kalian. Ya, Allah akan panjangkan umur kalian kalau kalian beriman kepada Allah. Sama seperti man ahabba an yubasatalu fi rizqi wa yusa'a fi athari falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, maka sambung silaturahmi. Silaturahmi menambah rizki dan silaturahmi memperpanjang apa? Umur. Dalam hal ini Nabi Nuh mengatakan alaihissalam, kalau kalian beriman, bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan panjangkan umur kalian. Inna ajalallahi idza jaa la yuakhkhar. Kalau ya, ketetapan Allah sudah datang, maka tidak bisa ditangguhkan lagi. Lau kuntum ta'lamun, kalau kalian mengetahui hal tersebut, ya. Maka kalau kalian tidak beriman kepada Allah, akan ada waktunya Allah akan beri ketetapan kepada kalian. Apakah dengan mengirim azab kepada kalian, maka kalian meninggal dunia dengan azab, atau umur kalian selesai, maka kalian meninggal karena tua. Intinya kalau sudah datang keputusan Allah, kalian tidak bisa menghindar. Ya. Apakah dengan azab, siksaan, ataukah dengan memang waktunya kalian meninggal dunia. Setelah itu, Nabi Nuh AS bercerita kepada, menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kisah Nabi Nuh ini disebutkan dalam beberapa surat, ada yang mengatakan sekitar 10 tempat dalam Al-Qur'an. Dan sebagian tempat panjang seperti dalam surat Hud, ya mungkin lebih panjang daripada surat Nuh. Allah sebutkan di dalam surat Al-A'raf, dalam surat Hud, dalam surat Yunus, banyak Allah sebutkan kisah Nabi Nuh alaihi salam dalam beberapa surat. Tetapi kata para ulama, surat Nuh ini adalah khulasah, ringkasan dari dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Setelah dia berdakwah lama, kemudian dia pun memberi laporan kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang dia hadapi. Maka di sini isinya syakwa. Nabi Nuh mengeluhkan dakwahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia ceritakan kepada Allah tentang bagaimana dakwah yang dia alami setelah ratusan tahun. Maka dia pun mengeluh kepada Allah, dia berkata, "Qala rabbi inni da'autu qaumi laila wa nahara." Ya Rabbku, sungguhnya aku mendakwahi kaumku malam dan siang. Ini surat penting untuk diketahui para dai. Lihatlah bagaimana perjuangan Nabi Nuh alaihissalam. Dia berdakwah siang dan malam. Bukan seperti kita ya. Nanti dakwah sore saja ya, atau sebulan sekali ya, atau seminggu sekali. Nabi Nuh dakwahnya siang malam. Tidak ada waktu yang tersisa kecuali dia gunakan untuk apa? Berdakwah. Siang malam, bukan seminggu sekali. Bukan sebulan sekali. Bukan sehari dua kali ya, bukan. Siang malam dia berdakwah. Kenapa didahulukan malam baru siang? Ini da'autu qaumi lailan wa nahara. Sungguhnya aku mendakwahi kaumku malam dan siang. Karena siang adalah tempat bekerja. Kaum Nabi Nuh juga mereka bekerja. Orang sibuk. Maka waktu yang lebih utama untuk didakwahi misalnya ba'da maghrib. Mereka lagi pulang kerja, Nabi Nuh dakwahi mereka. Di siang hari juga Nabi Nuh berdakwah. Tapi ya lebih mudah Nabi Nuh berdakwah di malam hari karena mereka di siang hari sibuk. Kata Allah, "Falam yazidhum du'ai illa firara." Namun tidaklah menambah dakwahku kepada mereka kecuali mereka semakin lari, semakin kabur, semakin jauh. Nabi Nuh mengeluh kepada Allah, "Ya Allah, aku sudah dakwah ratusan tahun. Tidaklah aku berdakwah kecuali mereka semakin apa? Semakin kabur." Dan ini berat bagi seorang dai. Bayangkan, misalnya kita ceramah di masjid, "Innal hamdalillah," kemudian keluar. "Nahmaduhu wa nasta'inuhu," keluar. Terakhir, "Mayyudlil fala hadiyalah," tinggal satu orang. "Mayyahdihillah fala mudhillalah." Barang siapa diberi petunjuk, tidak ada yang bisa menyesatkannya. "Waman yudlil," barang siapa disesatkan, "fala hadiyalah," tinggal ente sendiri, subhanallah. Enggak ada orang. Kemungkinan ini berat sekali bagi seorang dai. Kita aja dai, kemudian si pengajian orang mulai pergi-pergi meninggalkan, hati gimana rasanya ya? Ya terasa sakit ya. Apalagi kemudian hilang semuanya, ya, pergi semuanya. Mungkin, saya enggak mau lagi dakwah di masjid ini. Saya cari masjid lain. Sebagian orang begitu, sebagian lebih parah. Sudah, saya enggak mau dakwah. Di masjid manapun saya tidak mau. Ya, tapi Nabi Nuh, makanya Nabi Nuh sampaikan, "Ya saya sudah berdakwah semaksimal mungkin. Bukan cuma seminggu sekali, bukan cuma sebulan sekali. Siang malam saya berdakwah. Tetapi tidak semakin saya berdakwahi mereka, kecuali mereka semakin kabur." Subhanallah. Kemudian Nabi Nuh terus mengeluh kepada Allah dan ya, sampaikan kepada Allah, dia seakan-akan report kepada Allah, "Inilah ya laporan saya kepada Engkau ya Rabb, saya jalankan perintah-Mu tapi kondisinya demikian. Wa inni kullama da'autuhum." Ya. "Dan sungguhnya aku setiap kali mendakwahi mereka, litaghfir lahum," agar Kau mengampuni mereka. Nabi Nuh yang jelaskan, "Saya ini dakwahi mereka ya Allah, bukan untuk kemaslahatan saya. Litaghfir lahum," agar Engkau mengampuni mereka. Benar-benar Nabi Nuh tulus, dia berdakwah untuk kaumnya. Karena di antara kaumnya ada kerabatnya, ada keluarganya, ada istrinya, ada anaknya. "Saya mendakwahi mereka agar Engkau mengampuni mereka ya Allah, bukan untuk saya, untuk mereka." Apa yang mereka lakukan? "Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim." Mereka masukkan jari-jari mereka di telinga mereka. Yang bisa dimasukkan telinga berapa jari? Satu paling, satu sama? Satu. Tapi di sini Nabi Nuh menggunakan ibarat ja'alu asabi'ahum. Mereka memasukkan jari-jari mereka. Ada dua tafsiran, maksudnya mereka memasukkan seluruh mereka masing-masing orang dengan dua jari. Atau untuk hiperbola, mubalago, seakan-akan kalau mereka bisa tutup dengan 10 jari, mereka tutup telinga mereka. Cuma yang bisa masuk cuma apa? Dua jari. Dan itu berat bagi Nabi Nuh alaihissalam. Jadi kalau Nabi Nuh mau dakwah, kata mereka, "Sebentar Nuh, sebentar. Mau dakwah sebentar. Gimana rasanya ente berdakwah kemudian orang tutup telinga di depan ente?" Di depan Nabi Nuh alaihissalam. Bukan di belakang, nutupnya telinga mereka depan Nabi Nuh alaihissalam. "Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim." Bukan cuma itu, "Wastaghshaw thiyabahum." Bahkan mereka mengambil baju mereka, menutup muka mereka. Mereka tidak mau lihat Nuh. Ini Nuh lagi. Nuh datang. Bayangkan, itu dilakukan oleh mereka setiap kali. Kata Nabi Nuh, "Wa inni kullama da'autuhum." Setiap kali aku mendakwahi mereka, model mereka seperti itu. Bayangkan, ini bukan sehari dua hari, bukan seminggu dua minggu. 950 tahun. Bayangkan, siapa yang kuat dakwah seperti Nabi Nuh alaihissalam. Setiap kali aku datangi mereka, begitu model mereka. Tapi Nabi Nuh sabar ya. Ini sosok yang sabarnya super sabar ya Nabi Nuh alaihissalam. Seminar 50 tahun kayak begini ya, audiensnya ya. Yang beriman cuma berapa orang? 80 orang lebih. Setiap 10 tahun cuma satu orang yang tambah pengikut. Subhanallah. Tapi Nabi Nuh sabar. Wastaghsyau thiyabahum, mereka menutup wajah mereka dengan baju-baju mereka. Wa asarru, dan mereka ya terus tetap mengingkari, berkukuh, ya, tetap tidak mau beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ya, tegar dalam kekafiran mereka. Kata Nabi Nuh, wastakbaru istikbara, dan mereka sombong dengan benar-benar kesombongan. Ini Nabi Nuh lapor sama Allah, inilah kaumku ya Allah. Bagaimana lagi? Kesombongan mereka, puncak kesombongan. Wastakbaru istikbara. Kemudian Nabi Nuh cerita lagi. Thumma ini, setelah aku dakwai ratusan tahun, mereka seperti itu modelnya, Nabi Nuh menempuh cara yang lain. Thumma itu huruf yang kata gandeng yang memberikan jarak. Thumma, kemudian. Entah berapa lama, kemudian Nabi Nuh menjelaskan lagi, ya Allah, aku menempuh metode dalam mendakwah mereka. Seluruh metode aku tempuhi agar mereka dapat hidayah. Kata Nabi Nuh, summa inni da'autuhum jibaha jiharo. Kemudian aku dakwahi mereka jiharo, terang-terangan. Dakwah Nabi Nuh tidak ada yang sembunyi-sembunyi. Ya. Dakwah kebenaran di atas kebenaran. Dakwah tauhid. Ya. Kul hadhihi sabili adu'u ilallah. Katakan ini jalanku. Aku menyuruh kepada Allah. Ya, bukan dakwah yang sembunyi-sembunyi. Dakwah yang terang-terangan. Jelas. Nabi Nuh menyuruh kepada tauhid. Thumma inni, kemudian Nabi Nuh memperinci bagaimana dakwah dia. Thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Terkadang aku berdakwah dengan iklan, terkadang aku berdakwah dengan israr. Israr itu dengan diam-diam. Maksudnya bagaimana? Dalam buku tafsir disebutkan Nabi Nuh terkadang ada kumpulan orang dia datangi, iklan. Fulan dijelaskan. Terkadang dia ketuk pintu satu-satu orang. Asrartu lahum israran. Diam-diam. Nabi Nuh menempuh semua dakwah. Ada dakwah namanya dakwah secara umum, ada dakwah fardiyah, satu orang satu orang. Karena di antara audiens ada orang yang dia tidak mau menerima kecuali kalau di hadapan banyak orang, dia lihat orang tertarik, akhirnya dia tertarik juga. Ada orang tipenya begitu. Dia datang ke pengajian, dia asalnya tidak tertarik tapi lihat orang-orang pada tertarik, kenapa? Dia duduk, akhirnya dia ikut. Ada orang tidak mau dengan cara demikian. Dia bisa dapat hidayah atau petunjuk kalau kita datang dia orang per orang. Datang ke rumahnya kita ngobrol. Ya. Dia mau tempat khusus. Ada orang dia mau ngajinya di rumahnya dengan keluarganya. Ada yang seperti itu. Sebagai awal seperti tidak apa-apa. Kita datangi, kita ke rumahnya, ngobrol. Bahkan terkadang tidak langsung berdoa, ngobrol aja. Ngobrol beberapa kali, kemudian bikin pengajian. Ya. Dia ingin mengaji sama keluarganya sendiri. Ya. Ada orang mau ngaji tempat khusus. Kita semua segala kesempatan yang bisa kita tempuh, kita tempuh. Ya. Orang mau dakwah misalnya hanya mau terima di kampung, ya udah ke kampung. Hanya orang mau terima dakwah di kota, ya kita ke kota. Ada orang cuma mau mendapat dakwah di hotel, ya kita ke hotel. Orang mau ke sawah, ya udah ke sawah ya. Selama ada kesempatan berdakwah, kita berdakwah. Akan tapi jangan menjadikan dakwah kita hanya khusus bagi golongan tertentu. Makanya Nabi Nuh mengatakan, "Inni da'autu thumma inni da'autuhum jihara." Aku mendakwahi kaumku secara terang-terang. Jadi namanya dakwah itu untuk siapa saja. Bukan untuk golongan tertentu, bukan untuk mahasiswa doang aja. Enggak. Dakwah para anbiya seperti itu. Semua golongan bisa merasakan ya berkat dan nikmatnya dakwah para anbiya. Semua golongan ya. Mau orang kaya, mau orang miskin, mau orang cerdas, mungkin orang yang agak kurang cerdas ya. Semuanya mendapatkan keberkahan dakwah para nabi. Karena dakwah para nabi terang-terang. Tapi maksud saya dalam hal ini, segala potensi untuk bisa kita dakwah kita lakukan, ya. Mau dakwah di mana saja. Misalnya kita di mana, mau di masjid oke, di rumah oke, di hotel oke, ya. Selama memang kondusif, ya. Di mana saja kita dakwah, di pasar kita berdakwah. Para anbiya dulu jalan ke pasar-pasar, mereka berdakwah. Oh. Kalau bisa di pantai berdakwah, silakan berdakwah. Di mana saja yang bisa kita berdakwah. Dengan segala media bisa kita lakukan. Dengan radio oke, dengan televisi oke, dengan medsos oke. Apa saja yang kesempatan untuk kita bisa berdakwah, kita berdakwah. Lihatlah Nabi Nuh alaihissalam, dia menempuh dengan berbagai metode. Terkadang dia datangi orang ramai-ramai di dakwah, terkadang datangi orang sendiri-sendiri. Karena sebagian orang terkadang tidak mau menerima kecuali didatangi apa? Sendiri-sendiri. Kata Nabi Nuh alaihissalam, "Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Aku berkata kepada mereka, "Istaghfiru rabbakum. Mohonlah ampunan kepada Rabb kalian, innahu kana ghaffara." Sungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Ghaffara, dosa kalian sebanyak apapun akan Allah ampuni. Dosa kalian berulang-ulang sebanyak apapun akan Allah ampuni. Dosa kalian sebesar apapun akan Allah ampuni. Setelah itu Nabi Nuh AS menyebutkan keutamaan istighfar dari sisi duniawi. Nabi Nuh tidak berkata kalau kalian beristighfar masuk surga. Ini mereka tidak beriman dengan surga. Ya, mereka tidak beriman dengan apa? Surga. Mereka ingin sesuatu ganjaran yang disegerakan. Dan namanya jiwa itu ingin suatu apa sih ganjaran yang disegerakan. Maka Nabi Nuh berbicara tentang ganjaran yang disegerakan. Karena kalau Nabi Nuh bilang surga, surga, surga, mereka tidak mau apa? Dengar. Maka disebut ganjaran-ganjaran yang lain. Selain dapat surga, ternyata beriman kepada Allah, mohon ampun kepadanya, ada juga ganjaran duniawi. Terutama tatkala itu kaum Nabi Nuh dalam kondisi kemarau, dalam kondisi kekeringan, ada di antara mereka yang tidak punya anak, maka Nabi Nuh menyebutkan ganjaran duniawi. Kata Nabi Nuh alaihissalam, "Yursilis sama'a alaikum midrara." Kalau kalian istighfar, niscaya Allah akan turunkan hujan yang lebat, yang berkah. "Wa yumdidukum bi amwalin wa banin." Dan niscaya Allah akan banyakkan harta kalian dan Allah akan banyakkan anak-anak kalian. "Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Dan Allah akan membuatkan bagi kalian kebun-kebun. Dan juga Allah akan alirkan bagi kalian sungai-sungai. Ya. Dan ini semua ganjaran duniawi. Dan di sini kita tahu bahwasanya bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala bukan hanya mendapat ganjaran ukhrawi, tapi juga dapat ganjaran apa? Duniawi. Dan secara umum, ketakwaan, ya, itu bukan cuma dapat ganjaran ukhrawi. Maka sebenarnya mengatakan salah satu bentuk su'udhan kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah, menyangka kalau kita bertakwa, kita hanya diberi ganjaran ukhrawi. Tidak benar. Kalau kita bertakwa kepada Allah, bukan cuma ganjaran ukhrawi yang Allah kasih, bahkan ganjaran duniawi juga Allah kasih kepada kita. Di antaranya, وَمَا يَتَّقِ اللَّهَ يَجَعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Barang saya bertakwa kepada Allah, Allah akan kasihkan solusi kepadanya, dan Allah beri rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Ini duniawi atau ukhrawi? Duniawi. Allah bikin ketenangan hatinya. Ya. Jadi ada kebahagiaan. Ya. Alladzina amanu mainnu qulubuhum bidzikrillah, orang-orang yang tenang hati mereka dan mereka berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Ganjaran duniawi, ada kebahagiaan. Ya. Baik. Diriwayatkan syaka rajulun ilal Hasan. Ada seorang mengeluh kepada Al Hasan Al Basri. Datang mengeluhkan, ya, al-judubah, kekeringan yang dia alami, tidak turun hujan. Maka Al-Hasan menjawab, istaghfirullah, minta ampunlah kepada Allah. Ada lagi yang datang, wasyaka akhar ilaihil faqar. Ada lagi datang kepada Al-Hasan, wahai Hasan al-Basri, ini orang alim, orang tabi, seorang ulama tabi'in, saya miskin, apa solusinya? Kata Hasan, istaghfirullah, beristighfar kepada Allah. Wa qala lahu akhar, ada lagi yang datang. Wahai Hasan, ud'ullah an yarzuqani waladan. Wahai Hasan al-Basri, saya sudah lama tidak punya anak. Berdoalah kepada Allah agar Allah menganugerahkan kepadaku anak. Kata Hasan al-Basri, istaghfirullah, istighfar kepada Allah. Wa syaqa ilaihi akhar, dan datang lagi seorang yang lain. Syaka ilaihi akhar jafafa bustanihi. Dia mengeluhkan tentang kebunnya yang kering. Maka kata Hasan, istaghfirillah, beristighfarlah kepada Allah. Fakulna lahu, kami murid-muridnya berkata tentang hal tersebut. Ya. Fakala, kenapa setiap orang datang engkau mengatakan istighfar, istighfar, istighfar? Kata Hasan, ma kultu min indi syai'an. Aku tidak mengucapkan dari kantongku sama sekali. Ini semua dari Allah. Inna Allah Ta'ala yakul fi surati Nuh. Allah berkata dalam surat Nuh, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kepada Rabb kalian. Sungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis sama'a alaikum midrara. Niscaya Allah turunkan hujan yang deras. Wa yumdidukum bi amwal, Allah akan perbanyak harta kalian. Wa banin, Allah perbanyak anak-anak kalian. Wa yaj'alakum jannat, dan Allah akan bukakan bagi kalian kebun-kebun. Wa yaj'alakum anhara, Allah alirkan sungai-sungai bagi kalian. Masalahnya sama. Dan semua masalah hilangnya dengan apa? Istighfar. Dan ini benar. Ini sekedar contoh saja. Kebetulan yang dihadapi oleh kaum Nabi Nuh ini masalahnya. Mereka dalam kondisi kekeringan, mereka tidak punya anak, keturunan mereka sulit, ya. Hujan tidak turun-turun, maka Nabi Nuh mengatakan demikian. Kalau kalian beristighfar, Allah turunkan hujan, Allah perbanyak anak kalian, Allah perbanyak harta kalian, Allah bukakan kebun-kebun, Allah alirkan sungai-sungai. Namun sebenarnya istighfar solusi segala sesuatu. Karena tidak ada masalah yang menimpa kita kecuali karena dosa kita. Masalah apapun. Makanya dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yusibul muslim min wasabin wala nasabin wala hammin wala hazanin wala ghammin wala adhan wala syauka yushakuha illa kafarallahu biha min khotayahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah menimpa seorang muslim dari rasa sakit, keletihan, bayangkan sakit, letih, kesedihan tentang masa lalu, kemudian ham, kekhawatiran tentang masa depan, gom, kegelisahan hati, adhan, dizolimi oleh orang lain, terinjak duri, kecuali Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian gara-gara itu semua. Berarti semua ini penyebabnya adalah dosa. Seorang gelisah, seorang tidak tenang, ribut melulu sama istrinya, usaha tidak beres, ya. Semuanya, semuanya. Wama asabaka min sayyi'atin famin nafsik, apa yang menimpa keburukan kepadamu dari dirimu sendiri. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, tidak ada musibah apapun yang menimpa kalian kecuali akibat ulah perbuatan kalian. Oleh karenanya dikatakan ma nazala albala illa bidzambin, tidaklah turun bencana kecuali karena dosa. Wama rufi'a illa bistighfar atau bitaubah, dan tidaklah diangkat, ya, hal tersebut kecuali karena dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang disebutkan Nabi Nuh ini sekedar contoh masalah yang dihadapi oleh mereka. Sebenarnya istighfar adalah solusi dari segala permasalahan. Seorang berusaha beristighfar dengan baik, bertobat dengan baik, mengenali betul kesalahannya, maka niscaya Allah akan berikan dia solusi. Maka kalau kita dapat di permasalahan, masalah apapun, segera banyak istighfar. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah. Masalah apapun. Istri lagi ngomel-ngomel, nanti bilang, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Banyak istighfar. Karena itu menghilangkan problem kita. Dan Allah Maha tahu dengan istighfar kita. Perhatikan di sini, ini Nabi Nuh berbicara tentang orang-orang kafir yang mereka masih kafir, kalau mereka beristighfar diberikan kenikmatan-kenikmatan duniawi ini. Maka bagaimana lagi dengan orang-orang yang beriman? Ya, orang kafir saja. Ini kan yang dihadapi Nabi Nuh. Kaumnya kafir atau mukmin? Kafir atau kaum mukmin bermaksiat? Kafir. Tapi kalau mereka beristighfar akan diberikan berbagai macam kenikmatan duniawi. Ini menunjukkan tentang betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala. Seorang bersalah kemudian bertobat, bukan cuma dihapuskan dosa-dosanya menjadi nol, bahkan dikasih bonus, bonusnya dunia dan akhirat. Siapa yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada manusia seperti ini. Ada orang kalau kita salah sama dia, kita zalimi dia, lantas kita minta maaf. Apa dia kasih kita duniawi? Ente minta maaf sama saya maafkan, ini mobil buat ente. Apakah ada orang seperti itu? Enggak ada. Enggak ada. Tapi Allah Subhanahu wa taala, iya. Seorang membanggang Allah, melanggar perintahnya, mungkin berzina, mungkin merampok, mungkin melakukan berbagai macam kemaksiatan. Dia kembali kepada Allah, bukan cuma dosanya menjadi nol. Bahkan Allah kasih bonus akhirat, dikasih surga. Dunia Allah kasih ketenangan, Allah kasih rezeki, Allah kasih anak-anak, Allah kasih, ya, keberkahan. Kemudian kata Nabi Nuh alaihissalam, namun mereka tetap aja tidak mau beristighfar. Sudah dikasih iming-iming tentang manfaat duniawi, mereka tetap saja tidak mau beristighfar. Kata Nabi Nuh alaihissalam, "Malakum la tarjuna lillahi waqara." Kenapa kalian tidak mengagungkan Allah, Tuhan kalian? Wa qad khalaqakum atwara, sementara Allah telah menciptakan kalian dalam beberapa tingkatan kejadian. Kalian tahu hal tersebut. Dari air mani, kemudian menjadi seterusnya, seterusnya sampai menjadi anak kecil, menjadi dewasa seperti kalian. Kalian diberikan umur panjang, umur ratusan tahun. Ya, kenapa kalian tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Nabi Nuh mulai menyebutkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Pertama, kalian diciptakan oleh Allah dengan tingkatan-tingkatan. Kalian tahu akan hal tersebut. Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa? Tidakkah kalian perhatikan bagaimana Allah telah menciptakan 7 langit yang bertingkat-tingkat? 7 langit ini yang kalian lihat baru tingkatan pertama. Masih ada 7 tingkatan di atas. 1, 2, 3 dan antara satu dengan yang lain entah berapa jaraknya. Ini semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalian tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Wa ja'ala al-qamara fihinna nuran wa ja'ala asy-syamsa siraja. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan di langit ada rembulan. Wa ja'ala asy-syamsa siraja, Allah menjadikan matahari bersinar. Ini juga nikmat yang kalian rasakan setiap hari. Setiap hari matahari terbit, kalian merasakan hangatnya matahari, kalian bisa melihat, ya. Bayangkan kalau enggak ada matahari pakai lampu, dari mana biaya? Ya. Ada kawan katanya main ke Australia waktu cerita pas musim dingin. Anaknya bilang, "Wah, di sini AC di mana-mana," katanya. Padahal musim apa? Musim dingin. Yang mau, kalau ente mau pasang AC bikin dingin, coba pasang AC seberapa? Enggak bisa pasang AC untuk satu kota. Berapa biayanya? Energi dari mana? Batu baranya siapa buat bikin listrik nyalain AC? Tapi Allah kasih begitu saja. Tiap hari kita dapat nikmat matahari muncul. Itu nikmat atau tidak? Nikmat. Nikmat. Kalau matahari Allah padamkan, oh kita kedinginan sudah. Atau enggak usah dipadamkan, dijauhkan 1 juta kilo, udah kita udah kedinginan. Ya. Ente mati kedinginan semuanya. Ini nikmat yang kata sebagian ulama, yaitu dalam firman Allah, ya, wa atakum min kullin ma sa'altumu. Dalam sebagian qiraah, wa atakum min kullin ma sa'altumu. Allah berikan kepada kalian nikmat-nikmat yang kalian tidak minta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tahu kebutuhan kalian. Ya. Seperti tadi, Allah ciptakan langit bertingkat-tingkat, Allah ciptakan rembulan, Allah ciptakan matahari. Kemudian kata Allah, "Wallahu ambatakum minal ardi nabata." Dan Allah menumbuhkan kalian dari tanah dengan sebaik-baiknya. Thumma yu'idukum, kalian diciptakan dari tanah, kemudian diciptakan jadi manusia, kalian tumbuh dengan baik. Thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Nabi Nuh ingatkan, nanti suatu saat kalian akan dikembalikan ke tanah tersebut, dikubur. Suatu saat akan ada hari kebangkitan wa yukhrijukum ikhraja. Dan Allah akan keluarkan kalian dari liang lahat tersebut di hari kebangkitan. Allah sebutkan lagi, wallahu ja'ala lakumul arda bisata. Bukankah Allah yang telah menjadikan bagi kalian bumi sebagai hamparan, bisa kalian tinggali? Bumi secara umum datar. Kalian bisa tinggali, ya, ada sungainya, ada lautnya, kalian bisa bercocok tanam, ya. Yang bagian kerikil-kerikil ada tapi tidak banyak. Kebanyakannya enak ditempati, datar, indah, mudah dipijak. Hewan-hewan ternak kalian bisa tinggal di situ, kalian bisa bercocok tanam, kalian bisa bangun rumah, kalian bisa bangun istana, ya, nikmat seluruhnya. Seakan-akan itu semua terjadi sendiri, kan tidak. Ini semua ada yang ciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalian tidak mengagungkan Allah? Litasluku minha subulan fijaja, supaya kalian bisa menjalani jalan-jalan yang luas ada di bumi itu. Banyak fijaj, banyak jalan-jalan, silakan kalian tempuh. Makanya Allah jadikan bumi sebagai hamparan. Setelah semua ini, Nabi Nuh sampaikan kepada mereka dengan penuh kesabaran, dengan penuh metode, metode ini, metode anu, agar mereka beriman kepada Allah, ternyata hasilnya tidak ada. Mereka tidak beriman. Maka Nabi Nuh syakwa kepada Allah, nyampaikan kepada Allah, curhat kepada Allah. Kata Nabi Nuh, Qala Nuhu Rabbi innahum asawni. Ya Rabbku, sungguhnya mereka bermaksiat kepadaku. Wattaba'u man lam yajiduhu mal waladu illa khasara. Dan mereka hanya mengikuti orang-orang kaya, al-mala, yang mereka punya harta, ya. Yang orang-orang kaya tersebut tidaklah menambah harta dan anak mereka kecuali semakin menambah kerugian bagi mereka. Ya. Makanya kaum Nabi Nuh, mereka tidak beriman kepada Nabi Nuh karena ikut Nabi Nuh orang miskin, 80 orang itu miskin-miskin. Ya, kata mereka, Nuh, kalau kami ikut ke engkau, kau harusnya kaya, engkau kalau nabi harusnya kaya, punya harta banyak baru kami beriman. Tentu ini disebutkan dalam surat yang lain, tapi saya tidak ingin lari ke surat lain, kita ingin fokus di surat Nuh. Intinya, kaum Nabi Nuh tidak mau mengikuti Nabi Nuh, tapi mengikuti Al-Mala, pembesar-pembesar kaum Nabi Nuh, yang mereka orang-orang kaya. Tetapi dan mereka juga punya banyak anak. Sungguhnya kekayaan mereka dan anak-anak mereka tidaklah menambah bagi mereka kecuali kerugian. Kata Nabi Nuh alaihissalam, mengeluh lagi curhat kepada Allah. Wa makaru makron kubbara. Dan sungguh mereka telah membuat makar tipu daya yang amat besar. Tipu daya untuk menghalangi dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Tipu daya agar menolak Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Agar Nabi Nuh tidak bisa berdakwah. Mereka nyusun. Mereka rencanakan. Ya, karena ini yang dihadapi Nabi Nuh. Nabi Nuh tegar berdakwah 950 tahun. Untuk menghadapi dakwah yang tidak berhenti-berhenti selama 950 tahun ini, mereka harus bikin makar, tipu daya yang luar biasa agar bisa mencegah dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Waqalu, kemudian Nabi Nuh sampaikan kepada Allah, waqalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaguth wa ya'uq wa nasra. Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kalian meninggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Jangan kalian tinggalkan Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. Ini lima berhala yang mereka sembah. Ada yang mengatakan Wad dan Suwa disebutkan secara khusus. Wad dan wala suwaan. Jangan kalian tinggalkan Wad dan Suwa. Setelah itu mereka sebutkan tiga berurutan. Wala Yaguth wa Ya'uq wa Nasr. Jangan juga sembah tinggalkan penyembahan terhadap Ya'uq, Yaguth, Ya'uq dan Nasr. Siapa mereka ini? Ya. Ada yang mengatakan berhala yang paling top adalah Wat dan Suwa. Ya. Sisanya kurang top ya. Yang paling top Wat Suwa, maka disebutkan secara khusus, tidak bergandengan. Waktu menyebut Ya'uq, Ya'gus, Ya'uq, Nasra bergandengan. Ini karena sembahan mereka bertingkat-tingkat ya. Namanya sembahan kalau banyak ya begitu, pasti ada yang top diantaranya ya. Taib, siapa lima orang ini? Disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dalam Sahih Al-Bukhari, haula'i asma'u qaumin asma'u salihin asma'u rijalin salihin min qaumi Nuh. Lima ini adalah nama orang-orang saleh dari kaum Nabi Nuh. Ya. Falamma matu, tatkala mereka meninggal dunia, auha syaitan ila qaumihi anin sabu fi majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba. Setan datang kepada kaumnya, suruh bangun patung-patung di tempat pengajian orang-orang tersebut. Majelis mungkin mereka suka berzikir ibadah, suruh bangun patung-patung. Ya. Wasammuha bi asma'ihim, dan namakan patung-patung tersebut dengan nama-nama mereka. Ini patung Wat, patung ya, apa namanya? Suwa, patung Yaguth, patung Ya'uq, patung Nasr. Ya. Akhirnya fafa'alu wa lam tu'bad. Mereka pun bangun. Niat pertama, sebagaimana disebut oleh para ahli tafsir, semua ahli tafsir menyebutkan bahwasanya setan tatkala pertama kali ingin menyesatkan mereka, setan suruh bangun patung-patung dulu dengan tujuan baik agar kalian mengenang orang-orang soleh tersebut, agar kalian bisa semangat beribadah kalau lihat patung-patung tersebut. Ya, terus maka mereka bangun. Tidak ada setan bilang syirik, tidak ada, karena setan tahu kalau langsung bilang syirik tidak berhasil. Setan juga sabar dalam apa? Menggoda manusia. Ya, sabar pelan-pelan. Kalau setan bilang sembah mereka, tidak ada yang mau terima. Ah, ini syirik setan. Ente jangan tipu kita ya. Ya. Tapi pertama kata setan, bangun dulu patung-patung, tujuannya untuk mengenang, untuk semangat agar kalau kita ingat mereka, kita jadi termotivasi untuk beribadah. Fafa'alu, akhirnya mereka bikin patung-patung. Falam tu'bad, dan belum disembah. Satu generasi lewat tidak disembah. Ini tahapan pertama oleh setan. Falamma nusiyal ilm tatkala falamma hala ulaik wa nusiyal ilm, tatkala generasi yang membangun patung tersebut yang tahu tujuannya adalah untuk mengenang meninggal dunia, wa nusiyal ilmu, dan ilmu dilupakan, tidak ada yang ceramah mengingat tentang tauhid, ubidat, akhirnya patung-patung tersebut disembah. Lihat bagaimana tahapan yang dilalui oleh setan. Makanya kita pun berdakwah bersabar, tidak datang langsung dakwah langsung tembak main sikat, enggak, pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Ada sebagian ikhwan berdakwah sudah pelan-pelan di kampung, mulai masalah kesyirikan, orang-orang mulai kenal, mulai ini. Kemudian datang seorang dai bilang, ini bid'ah, bid'ah, bid'ah, bid'ah, buyar semua dakwahnya langsung. Ya akhi, sabar ya akhi. Ente jangan rusak dakwah saudara ente. Kita semua sama ingin menjelaskan kepada umat bahwa ini tidak boleh, ini syirik, ini bid'ah, tapi ada caranya. Ada caranya. Bukan datang-datang langsung mengatakan ini dan itu. Kenapa ente tidak berani? Ente kalau berani coba ente datang ke sana. Kemana coba? Dia pun orang terkadang dai tersebut pun harus apa? Bertahap. Karena dakwah yang benar bukan cuma hanya disampaikan, tapi bagaimana cara menyampaikan. Kita fokus sama syirik. Syirik, kalau orang sedang ngerti ini syirik, baru kita lanjutkan ke berikutnya. Jangan sampai kita bicara tentang suatu bid'ah, ternyata mereka akhirnya menolak dakwah kita dan mereka bertahan di atas kesyirikan. Dan itu bukan cara yang tepat. Dan itu kejadian. Oleh karenanya, ya, syaitan tatkala menjerumuskan kaum Nabi Nuh, mereka sabar. Ya. Jadi antara Nabi Nuh dengan Nabi Adam 10 generasi dan belum terjadi kesyirikan. Pada generasi ke-10 terjadi kesyirikan. Ya, setan perlahan tatkala menggoda kaum Nabi Nuh. Dan ini menunjukkan bahwasanya patung-patung tersebut disembah. Tatkala Nabi Nuh mengingatkan jangan berbuat kesyirikan. Malakum min ilahin ghairuh, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, sembah Allah saja. Maka al-mala, para pembesar-pembesar Nabi Nuh juga berdakwah. Kata mereka, sabar, sabar, jangan dengar Nuh. Jangan kalian tinggalkan penyembahan terhadap berhala. Sabar, jangan dengar Nuh. Ya. Jadi ternyata yang berdakwah bukan cuma ahlul hak, ahlul batil juga berdakwah. Yang bersabar bukan cuma ahlul hak, ahlul batil juga bersabar. Animsyu wasbiru ala alihatikum. Ya. Al-mala berkata, wantalak al-mala uminhum. Berjalanlah para pembesar-pembesar di antara mereka. Berkata, animsyu wasbiru, berjalanlah dan sabarlah untuk menyembah Tuhan-Tuhan kalian. Mereka saling berwasiat juga untuk watawasau bil batil. Ya. Watawasau bil sabar, sabar dalam kemaksiatan. Bukan cuma kita, mereka juga demikian. Ya. Sebagaimana perkataan orang Quraisy, ingkada layudhilluna an alihatina laula an sabarna alaiha. Orang-orang Quraisy berkata, hampir-hampir saja Muhammad menyesatkan kita kalau bukan karena kita bersabar untuk menyembah Tuhan-Tuhan kita. Hampir-hampir Abu Jahal sesat gara-gara Muhammad. Untung Abu Jahal bersabar menyembah berhalanya, ya. Ini mereka ungkapkan. Jadi mereka juga saling bersabar, ya. Bersabar, saling merangkul, saling mendukung, saling menasihati. Inilah kerjaan mereka. Jadi Nabi Nuh cerita mereka ini begitu, ya Allah. Ini semua report dari Nabi Nuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad adallu katsira. Ya Allah, sungguh mereka telah melakukan menyesatkan banyak sekali yang tersesat. Ya, ribuan. Kalau Nabi Nuh kita bilang pengikutnya ribuan, yang beriman cuma 80. Berarti ribuannya semua apa? Musyrik. Wa qad adallu katsira. Sungguh telah banyak yang tersesat. Wala tazididz zalimina illa dhalala. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang zalim kecuali kesesatan. Taib, setelah itu Allah berfirman, mimma khati'atihim ugriku, gara-gara dosa yang mereka lakukan ugriku, mereka ditenggelamkan. Ya. Allah tidak mengatakan gara-gara lempeng bumi bergerak, gara-gara gunung meletus, ya. Semua itu ada sebab, materinya ada. Tetapi apa yang menyebabkan itu, ada sebab di balik itu, sebab ukhrawi. Ya. Benar, kalau orang dirampok, ketabrak, ya gara-gara ketabrak mobil, ya. Dia enggak lihat ketabrak. Tapi kenapa dia enggak lihat, kenapa ini nabrak? Kenapa lempeng bumi kok di situ bergerak? Kenapa ada, karena ada di balik itu, yaitu kemaksiatan. Ada kemaksiatan. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan akibat ulah perbuatan manusia, agar Allah merasakan sebagian akibat perbuatan mereka, semoga mereka sadar. Jadi Allah jelaskan kenapa mereka ditenggelamkan, mimma khati'atihim, karena dosa-dosa yang mereka lakukan, ugriku, maka mereka pun ditenggelamkan. Subhanallah, kaum Nabi Nuh tawarkan, kalau kalian bertobat kepada Allah, Allah turunkan hujan deras, hujan berkah. Tapi tatkala mereka tidak bertobat, tetap turun hujan, tapi hujan penderitaan. Ya. Kata Allah, Fafatahna abu abas sama bima'in munhamir wa fajjarna al-ardu uyunan faltaqal ma'u ala amrin qad qudir. Kami bukakan pintu-pintu langit, maka turunlah hujan yang sangat deras, dan kami jadikan bumi sebagai mata air. Yang tadinya tidak ada mata air, keluar mata air banyak, keluar air, di mana-mana ada air. Dari atas dari bawah. Faltaqal ma', air langit, air bumi berkumpul. Kemudian menenggelamkan mereka. Fa'udkhilu nara. Lantas mereka dimasukkan dalam api. Fa dalam bahasa Arab adalah litakib, menunjukkan waktu tertib tetapi tanpa jeda. Ini sudah sering saya sampaikan juga dalam pengajian tafsir saya. Jadi dalam kata gandeng dalam Al-Quran ada wa, ada fa, ada summa. Kalau wa hanya sekedar menggandengkan tanpa menunjukkan tertib. Kalau fa menunjukkan penggandengan tapi tidak ada jeda waktu. Kalau summa menunjukkan penggandengan dan tertib tapi dengan jeda waktu. Contoh saya mengatakan ja'a Muhammadun wa Khalid. Telah datang Muhammad dan Khalid. Siapa yang datang lebih dulu? Tidak tahu. Yang penting Khalid dan Muhammad sama-sama datang. Bisa jadi Muhammad dulu, bisa jadi Khalid dulu. Saya mengatakan ja'a Muhammad wa. Datang Muhammad dan Khalid. Tapi kalau saya bilang fa, ja'a Muhammadun fa Khalidun. Telah datang Muhammad lalu Khalid. Mana yang diluan? Muhammad. Setelah Muhammad siapa? Khalid. Apakah antara Khalid dan Muhammad ada jeda? Tidak. Langsung. Datang Muhammad fa Khalid. Setelah datang Muhammad langsung siapa? Khalid. Tapi kalau saya pakai summa, ja'a Muhammadun summa Khalid, telah datang Muhammad lalu kemudian Khalid. Siapa yang datang di luar? Muhammad. Antara kedatangan Muhammad dengan Khalid ada jeda? Ada. Nah, di sini Allah mengatakan mimma khati'atihim ugriku, gara-gara dosa mereka, mereka ditenggelamkan. Kemudian Allah pakai fa, fa'udkhilu nara. Langsung mereka dimasukkan dalam api. Sebagian ulama tatkala membaca ayat ini, kata mereka ini dalil tentang adanya azab kubur. Mereka bukan dimasukkan di neraka di akhirat, tapi di neraka tatkala mereka sedang ditenggelamkan tadi, langsung mereka dimasukkan dalam fa'udkhilu. Mereka ditenggelamkan, ruh mereka langsung dibakar oleh Allah dalam alam barzakh. Karena Allah menggunakan kata apa? Fa. Faham di sini? Allah tidak mengatakan summa udkhilun nara. Kemudian mereka dimasukkan di neraka yang mungkin hari kiamat. Tapi Allah menggunakan fa yang menunjukkan bergandengan. Mimma khati'atihim ugriku, gara-gara dosa mereka ditenggelamkanlah mereka, fa udkhilun nara. Langsung mereka disiksa dengan api. Berarti ini azab kubur. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, bukan azab kubur. Tapi mereka waktu dibakar, waktu mereka tenggelam di lautan, mereka juga dibakar dalam lautan. Dan Allah mampu mengeluarkan api dalam lautan. Mampu atau tidak? Mampu. Sekarang kita lihat saja kalau lahar keluar. Kalau lahar keluar dari gunung, dalam air itu terbakar. Lahar tersebut masih apa? Terbakar. Masih nyala. Jadi maksud saya, pendapat pertama mengatakan ini adanya ada azab kubur. Pendapat kedua mengatakan tidak. Mereka disiksa, tenggelam sekalian dibakar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah ya. Betapa maha kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Dan mereka tidak menemukan penolong-penolong mereka selain Allah subhanahu. Siapa yang menolong mereka? Enggak ada yang bisa tolong mereka. Nabi Nuh tidak bisa tolong mereka. Nabi Nuh saja anaknya tidak bisa dia tolong. Tidak bisa. Dia bilang, nak kemari, anaknya enggak mau sudah. Nabi Nuh bisa tolong? Enggak bisa. Dia sedih, anaknya tenggelam. Siapa yang bisa tolong mereka? Apalagi sembahan-sembahan mereka, berhala-berhala. Enggak bisa menolong. Berhala-berhala ikut tenggelam bersama mereka. Berhala-berhala ikut tenggelam bersama mereka. Kemudian kata Nabi Nuh, wa qala Nuhu rabbi la tadhar ala al-ardi minal kafirina dayyara. Setelah Nabi Nuh dakwah begitu lama, dan mereka hanya mengejek, hanya menghina, disebut dalam surat-surat yang lain, mereka hanya mengejek Nabi Nuh, menghina Nabi Nuh, ya, merendahkan Nabi Nuh, ya. Akhirnya Nabi Nuh berdoa, Rabbi la tadhar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas muka bumi. Itu matikanlah mereka. Matikanlah mereka. Kenapa Nabi Nuh berdoa seperti itu? Apakah dia sudah tidak sabar? Ya. Kenapa Nabi Nuh berdoa seperti itu? Ya. Karena Allah sudah mengabarkan kepada Nabi Nuh, annahu la yu'mina min qaumika illa man qad aaman. Allah mengabarkan, Ya, kami wahyukan wa ahwayna ila Nuh, dan kami wahyukan kepada Nabi Nuh, kata Allah, annahu la yu'mina min qaumika illa man qad aman. Wahai Nuh, tidak akan ada yang beriman kepada engkau kecuali yang sudah beriman. Itu 80 itu aja. Jadi mereka tidak bakalan apa? Beriman. Allah tatkala Allah kabarkan Nuh setelah 950 tahun atau 900 tahun Nabi Nuh berdakwah, maka Allah kabarkan, sudah, ini maksimal yang bisa kau dapatkan. Sisanya tidak bakalan beriman. Ya. Makanya Allah menggunakan kata lan. Annahu lan yu'mina min qaumika. Tidak akan beriman dari kaummu kecuali yang sudah terlanjur beriman. Saat itulah Nabi Nuh kemudian berdoa. Ya terus ngapain lagi? Nabi Nuh berdoa. Ya. Agar Allah matikan mereka. Kenapa Nabi Nuh berdoa? Nabi Nuh berkata lagi. Innaka intadharhum yudhillu ibadak. Ya Allah, kalau kau biarkan mereka di atas muka bumi, mereka akan menyesatkan yang lainnya lagi. Sudah tambah banyak lagi orang kafir. Wala yalidu illa fajiran kafara, dan mereka tidak melahirkan kecuali yang fajir dan kafir. Fajir itu rusak dari sisi amalan, kafir rusak dari keyakinan. Fajir maksudnya mungkin mereka berzina, mereka membunuh, mereka merampok. Kafir, keyakinan mereka rusak. Fajir, kafir. Kenapa Nabi Nuh mengatakan demikian? Jadi disebutkan oleh sebagian ahli tafsir, Nabi Nuh itu mendapati sebagian kaum yang mungkin umur mereka tidak sepanjang Nabi Nuh. Mungkin 300 tahun tewas. Punya anak. Anaknya juga ternyata kafir. 300 tahun lagi tewas. Cucunya juga kafir. Jadi Nabi Nuh ini pengalaman. Ini anak, bapak, tetek, nenek, semuanya apa? Semuanya kafir. Ya. Jadi hal ini yang buat Nabi Nuh akhirnya berdoa, ya Allah hancurkan mereka. Kenapa? Pertama, Nabi Nuh sudah pengalaman. Mereka setiap punya anak, cucu dan cicit semuanya apa? Kafir. Yang kedua, Allah sudah mengatakan mereka tidak bakalan beriman. Buat apa? Nabi Nuh berdakwah sampai 1 juta tahun pun kata Allah tidak bakalan apa? Beriman. Yang ketiga, Nabi Nuh tidak ingin mereka semakin sesat, menyesatkan yang lain lagi. Yang keempat, Nabi Nuh ini khawatir mungkin jangan-jangan pengikutnya nanti lama-lama terikut dengan mereka. Maka Nabi Nuh jangan. Kalau mereka hidup, mereka akan sesatkan yang lainnya. Ya, ini diantara sebab-sebab kenapa Nabi Nuh akhirnya minta agar mereka dibinasakan. Yang terakhir, Nabi Nuh mungkin tidak kuat melihat Allah dihinakan. Ya. Mereka ini kufur kepada Allah, syirik kepada Allah. Nabi Nuh tidak kuat melihat kesyirikan yang mereka lakukan. Ya, makanya Nabi Nuh berdoa ya, agar mereka dibinasakan. Karena tidaklah mereka melahirkan kecuali hanya fajiran kafara. Dan Allah kabulkan. Setelah itu Allah suruh Nabi Nuh untuk bikin apa? Kapal. Itulah Nabi Nuh bikin kapal. Diejek oleh kaumnya, Nuh, sudah selesai dakwah kah? Ganti profesi kah? Jadi sekarang tukang kayu. Diejek Nabi Nuh AS. Ngapain nanti bikin kapal? Sekarang musim kemarau. Bikin kapal di tengah hutan, ngapain? Diejek terus. Setiap orang lewat pasti ngejek Nabi Nuh. Pasti. Nggak ada yang lewat, diam-diam nggak ada. Semua lewat pasti apa? Ngejek. Kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru min. Setiap ada malak pembesar yang lewat, setiap kali kata Allah. Sakhiru minhu, pasti ngejek Nabi Nuh. Subhanallah. Tiap lewat diejek, tiap lewat apa? Diejek. Kemudian Allah kabulkan dan akhirnya mereka ditenggelamkan. Nabi Nuh selain berdoa kehancuran kepada mereka, Nabi Nuh mendoakan orang-orang beriman. Dalam doanya kata Nabi Nuh alaihissalam di akhir ayat, Rabbi gufirli, ya Allah ampunilah aku. Wali walidayah, dan ampunilah kedua orang tuaku. Ini dalil bahwasanya kedua orang tua Nabi Nuh masuk Islam. Kedua orang tua Nabi Nuh apa masuk? Masuk Islam. Ini dalil bahwasanya kalau orang berdoa, doakan diri sendiri dulu. Yang penting ente dulu. Baru doakan yang lain. Ya. Ya Allah rahmati aku dan rahmatilah mereka. Ya Allah ampunilah aku dan ampunilah apa? Mereka. Ya Allah berilah petunjuk kepadaku dan petunjuk kepada mereka. Yang penting kita selamat dan orang lain selamat. Kita enggak selamat ngapain? Kita selamat dan mereka juga apa? Selamat. Rabbi ghufirli, ya Allah ampunilah aku. Wali walidayya, dan ampunilah kedua orang tuaku. Waliman dakhala baitiya mu'minan, dan orang yang masuk ke rumahku dalam kondisi beriman. Karena yang ternyata tinggal di rumah Nabi Nuh tidak semuanya beriman. Makanya Nabi Nuh kasih syarat. Waktu bicara tentang kedua orang tuanya, Nabi Nuh tidak kasih syarat. Ya Allah ampunilah aku dan ampunilah kedua orang tuaku. Ya. Ampunilah aku dan ampunilah kedua orang tuaku. Ini saya katakan di antara dalil yang disebut oleh jumhur ulama yang mengatakan bahwasanya kedua orang tua Nabi meninggal bukan dalam kondisi Islam, dan itu pendapat jumhur. Pendapatnya Imam Nawawi, pendapatnya Ibnu Katsir, pendapatnya Az-Zahabi, pendapatnya Al-Baihaqi, ya. Jumhur ulama Syafi'iyah mengatakan bahwasanya kedua orang tua Nabi meninggal dalam kondisi tidak Islam, di antaranya Nabi tidak pernah mendoakan kedua orang tuanya. Nabi tidak pernah mendoakan apa? Kedua orang tuanya. Waktu Nabi mau istighfar buat ibunya, ditegur oleh Allah atau tidak? Ditegur. Adapun Nabi Nuh, dia mendoakan kedua orang tuanya. Rabbi ufirli wali walidayya. Ya Allah, ampunilah aku dan ampunilah kedua orang tuaku. Yang mengatakan orang tua Nabi Muslim, ulama belakangan seperti As-Suyuti. Hanya minoritas. Ini memang ada khilaf. Memang ada khilaf. Yang jadi masalah, yang tidak bisa menerima apa? Khilaf. Ya. Kemudian, waktu beliau mengatakan wali walidayya, ya ampunilah kedua orang tuaku, dia tidak mengecualikan. Berbeda tatkala berbicara tentang rumah. Waliman dakhala baitiya mu'minan. Ya Allah, ampunilah orang yang masuk ke rumahku dalam kondisi beriman. Karena yang tinggal di rumah Nabi Nuh tidak semuanya beriman. Di antaranya istrinya apa? Kafir. Ya. Wa daraballahu mathala lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Dan Allah beri perumpamaan pada orang-orang kafir tentang istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Kemudian di antara yang tidak beriman, anaknya. Subhanallah, saya itu bayangkan bagaimana ujian berat dihadapi Nabi Nuh alaihissalam. Dia berdakwah ratusan tahun, anak sama istrinya tidak beriman. Apa kata orang-orang? Nuh, ente kurang kerjaan, istri ente itu dakwahi. Nuh, anak ente itu dakwahi. Subhanallah, bagaimana sabarnya. Tinggal serumah dengan perempuan yang tidak beriman kepada dia. Nabi Muhammad SAW, Khadijah di rumah. Tempat curhat kepada Khadijah, menenangkan hatinya, pulang ke rumah ketemu nenek sihir. Keluar ketemu kakek sihir, pulang ke rumah ketemu nenek sihir. Beratnya Nabi Nuh AS. Anak berandal kurang ajar. Ada yang beriman tapi satu kurang ajar. Ya. Makanya Nabi Nuh mengatakan, waliman dakhala baitiya mu'minan, yang masuk di rumahku dengan keimanan. Dan ini isyarat kata para ulama, Nabi Nuh orangnya terbuka. Ya. Orang mau datang ke rumahnya silakan. Ya. Silakan mau ketemu Nabi Nuh, bisa. Ya. Orang mau datang ke rumahnya selama ada waktu dia persilahkan. Waliman dakhala baitiya mu'minan, kemudian Nabi Nuh berdoa untuk seluruh kaum beriman, walil mu'minin wal mu'minat, dan ampunilah seluruh kaum mu'minin, seluruh kaum mu'minat, mencakup yang sudah meninggal maupun yang akan hidup di kemudian hari. Dan ini menunjukkan bagaimana jiwa para nabi dahulu sangat tinggi, begitu peduli kepada seluruh kaum kaum muslimat, sampai Nabi Nuh mendoakan mereka seluruhnya. Dan dalam hadis disebutkan, kalau kita mendoakan kaum mu'minin, setiap orang kita doakan, kita dapat hasanah. Dapat apa? Kebaikan. Wala tazidiz zalimina illa tabara. Dan jangan kau tambahkan bagi orang-orang zalim itu selain kebinasaan. Selesailah kisah Nabi Nuh alaihissalam dalam surat Nuh. Tentunya masih ada kisah beliau alaihissalam dalam surat-surat yang lain. Namun fokus kita pada kesempatan kali ini adalah tentang surat Nuh alaihissalam. Demikian saja. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ustaz, bagaimana hukumnya berdakwah di tempat tertentu seperti hotel dengan cara ada bayarannya? Artinya hanya dikhususkan untuk mereka yang punya uang saja. Ya sudah, kalau kita enggak punya uang, kita di masjid aja ya. Yang punya uang silakan ya. Ya terkadang ada sekelompok orang tertentu yang mereka ingin sekalian jalan-jalan, ada hotel sekalian, mereka juga liburan, enggak pengajian pun tetap bayar hotel karena hotel harus dibayar. Daripada sekedar liburan, sekalian apa? Jalan-jalan. Memang, kalau ada iklan seperti itu, terkadang yang enggak punya uang, yang sedih hati ya. Ya, sudahlah. Antum sabarlah. Itulah. Antum dapat pahala, sabar. Tapi bukan berarti kita melarang mereka. Karena banyak kenyataan saya ketemu orang, dapat hidayah gara-gara seperti itu. Orang-orang yang berduit, yang kalau kita suruh ke masjid, mungkin mereka enggak mau datang. Nanti setelah itu, mereka ke masjid. Setelah itu, mereka mau ke masjid. Ya, kita husnudzon aja. Ya. Sama seperti kita hajian pun demikian. Ada kelas ekonomi reguler, ada yang apa? Plus. Oh, ini ustaz hanya yang plus aja. Kenapa enggak ekonomi ya? Ustazmu yang plus mau diapain? Nanti ada super plus. Ya, masing-masing. Ya, masing-masing. Anda yang tidak bisa ikut ustaz karena enggak punya duit ke plus, ya sudah, sabar. Haji yang ekonomi. Jangan nanti bilang plus haram. Paham? Ya udah, nanti sabar lah. Kita berdakwah di mana saja selama tidak melanggar apa? Syariat ya. Ada orang yang namanya mau didakwahi di rumah, ada seperti itu. Ustaz, saya enggak mungkin karena orang tua saya mau ngaji di rumah saja. Ya udah, bikin pengajian di rumah. Datang ke rumah bikin apa? Pengajian. Ya. Yang penting jangan terlalu berlebih-lebihan maksud saya ya. Jangan terlalu berlebih-lebihan ya. Ya, karena dakwah ini bukan perdagangan. Dakwah ini bukan apa? Perdagangan ya. Ustaz mohon nasihatnya, adakah hubungan kisah Nabi Nuh dengan keadaan zaman penuh fitnah seperti yang kita jalani sekarang ini? Ada tentunya. Tadi Allah mengatakan mimma khati'atim ugriku, gara-gara dosa yang mereka lakukan Allah tenggelamkan mereka. Kita tahu di zaman fitnah ini banyak sumber-sumber yang membuat kita mudah berdosa. Di antaranya medsos, di antaranya HP, di antaranya televisi, di antaranya YouTube. Maka seorang berhati-hati tatkala bermuamalah, berinteraksi dengan hal-hal seperti ini. Jaga pandangannya, jaga telinganya, ya. Karena dengan bisa jadi dia tiap hari setengah jam, satu jam dia ngeraup dosa setiap hari tanpa dia sadari. Entah dosa melihat aurat wanita yang terbuka, entah dosa ikut menyebarkan ghibah, entah dosa berlezat-lezat dengar berita ghibah, namimah, dustaan yang belum tentu benar, kan banyak ya. Fitnah zamannya sekarang banyak. Belum lagi seorang dengan medsos mudah berinteraksi dengan wanita yang lain, ya. Ngirim-ngirim gambarlah kepada istri orang terkadang. Dan itu terjadi, ikhwan, terjadi. Terjadi bukan sama orang awam saja, orang yang sudah ngaji pun terkena fitnah tersebut. Ya, orang yang sudah ngaji pun terkena fitnah tersebut. Maka seorang harus sadar bahwasanya tidaklah kesusahan menimpa kita kecuali karena maksiat yang kita lakukan, maka kalau dia bermaksiat segera istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ini dalil bahwasanya kisah Nabi Nuh bahwasanya jumlah yang banyak bukan ukuran kebenaran. Lihatlah kita kaum muslimin dibandingkan dengan orang-orang kafir, kita lebih sedikit. Yang menyembah Nabi Isa miliaran, banyak sekali. Dibandingkan dengan kita yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, yang mentauhidkan Allah. Tapi apakah mereka benar, kita salah? Tidak. Ukuran kebenaran bukan dengan apa? Banyak atau sedikit. Ukuran kebenaran adalah dalil atau tidak. Bisa jadi kebenaran bersama yang banyak, bisa jadi kebenaran bersama yang sedikit. Kebetulan Nabi Nuh alaihi salam cuma sedikit. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidak beriman kepada Nabi Nuh kecuali cuma sedikit. 80-an orang. Ustaz, pernah ada berita kapal Nabi Nuh ditemukan di sebuah bukit. Apakah berita itu benar? Wallah alam bisawab. Memang Allah mengatakan wastawat alal judi. Kapal Nabi Nuh kemudian ada di sebuah gunung namanya Al-Judi, ya. Pakai ya Judi, ya. Tetapi gunung tersebut di mana, wallah alam bisawab. Ingat ini sudah ribuan tahun yang lalu. Apa kapalnya masih ada? Ya. Wallah alam bisawab, ya. Apakah ada beritanya, saya tidak tahu. Ustaz, bagaimana kita mengetahui beda ujian karena Allah ingin menaikkan derajat kita dengan musibah yang menimpa kita karena ulah dosa-dosa kita sebelumnya? Biasanya kalau para nabi, orang-orang soleh, kita bilang ujian. Tapi kalau kita yang bahlul-bahlul seperti ini, ya pokoknya kalau kita dapat musibah, kita istighfar. Kalau kita bersabar, pasti diangkat derajat kita. Mau itu ujian, mau itu hukuman, bukan urusan kita. Yang penting kita beristighfar, bertakwa kepada Allah, maka ujian tadi, terlepas apakah dia musibah, hukuman atau dia ujian, maka akan mengangkat derajat seseorang. Jangan dapat musibah, oh, karena saya wali. Saya memang diuji. Ini dapat musibah tambah ujub. Ya. Jadi, benar memang terkadang musibah itu adalah ujian, dan itu terjadi bagi orang-orang soleh, bagi orang-orang beriman, ya. Tapi siapa yang merekomendasi diri kita bahwasanya kita ini orang soleh? Kita enggak tahu. Siapa yang menjamin dirinya terlepas dari dosa? Ya. Siapa? Tidak ada. Oleh karena sudah, kalau ada musibah ya sudah, kita istighfar aja. Mau itu ujian atau bukan, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah sekolah online, sekolah tinggi online yang membantu kita untuk memahami syariat-syariat Allah dan kitab-kitab tafsir? Saya tidak tahu. Ustaz, bagaimana seorang istri bersabar menghadapi suami yang menjalani poligami? Tanpa ada jadwal gilir, seenak semaunya. Suami kurang ajar. Suami pergi ke istri baru, bahkan tidak pamit ketika pergi. Sementara kami anak istri kadang punya hajat rencana dan itu berlangsung begitu terus. Masya Allah. Ujian berat bagi seorang wanita, menambah keimanan, ya. dipoligami. Saya tidak tahu ada ujian terberat bagi wanita di zaman ini seperti apa? Poligami, berat. Ini terasa ujian di sini karena memang kondisi yang tidak mendukung, ya. Ujian poligami di tempat kita masih tabu, beda dengan nenek moyang kita, ya. Nenek moyang kita mudah sekali poligami, ya. Ya, saya sering sampaikan, buyut saya istrinya dua, kakek saya juga istrinya dua. Tetapi poligami bukan keturunan, yang keturunan adalah penyakit gula. Tayyib, saya sampaikan kepada para lelaki, jangan bikin rusak syariat poligami. Kalau ente poligami, poligami yang benar. Pahami fikihnya. Kalau enggak, ente dosa besar. Sampai sebagian ulama mengatakan poligami hukumnya makruh. Sebagian ulama Hanabila mengatakan poligami hukumnya makruh. Kenapa? Karena dia menghantarkan dirinya kepada kemaksiatan. Khawatir tidak adil. Ya. Kalau anda tidak adil, anda dosa besar. Anda diancam hari kiamat kelak datang dalam kondisi badan apa? Miring. Mangkana lahum ra'atani famala ila idahuma ja'a yaumal qiyamati yashiku ma'il. Barang siapa yang punya istri dua, condong kepada salah satunya, maka pada hari kiamat badannya miring. Tapi kalau anda mengerjakan syariat poligami dengan baik, dengan adil, dengan penuh kesabaran, ya, maka insyaAllah syariat poligami jadi indah, sehingga banyak wanita tidak takut di poligami. Apalagi sekarang di Indonesia, yang kondisinya berat, saya bilang tadi, bi'ah lingkungan tidak mendukung, seorang poligami terkadang dimusi oleh ibunya sendiri. Kenapa kamu poligami? Terkadang dimusi oleh mertuanya, itu sudah jelas, ya. Terkadang istrinya bersabar, diprovokasi oleh setan-setan wanita. Setan-setan wanita datang kepada istrinya. Anti, kenapa dipoligami? Anti, apa yang gagal sama suami anti? Seakan-akan kalau wanita dipoligami apa? Gagal. Ada setan-setan wanita itu, kurang ajar mereka. Memprovokasi para wanita sehingga akhirnya tadinya dia sabar menghadapi poligami, jadi enggak sabar. Seakan-akan dia wanita yang gagal. Beda kalau di Afrika. Di Afrika ente tidak poligami, ente dituduh. Ente kenapa tidak poligami? Ada masalah kan? Makanya kalau mau poligami di Afrika mudah. Saya bilang saya ketemu teman, dia S1, saya S3. Teman ketemu pas musim haji. Masya Allah. Firanda, kamu masih satu. Saya sudah tiga, Masya Allah. Saya S1, kamu S3. Saya yang tiga, kamu satu. Jadi ini orang Afrika, ya. Kalau ente mau poligami, gampang ke Afrika. Kita di Indonesia tidak mudah. Ya, belum peraturan-peraturan yang lainnya tidak mudah. Belum cercaan orang. Belum banyak praktek-praktek gagal sehingga membuat para wanita dilema, takut, trauma, dan macam-macam di poligami. Karena contoh-contoh banyak yang gagal. Seandainya contoh-contoh itu berhasil, tentu lebih memudahkan. Jadi para lelaki yang ingin poligami, silakan poligami. Tapi bertakwa kepada Allah, jalankan syariat ini dengan benar. Karena pahalanya besar. Anda merawat dua wanita, kemudian Anda merawat mungkin anak lebih banyak, Anda beri nafkah kepada mereka, Anda mendidik mereka, ya, pahalanya banyak, Anda didoain oleh mereka, intinya banyaklah, ya. Tidak usah dibahas sekarang. Yang perempuan, kalau dipoligami sabar, ya. Ya, bahwasanya poligami syariat Allah Subhanahu wa taala. Anda sabar karena ini syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau suami punya kesalahan, tegur baik-baik. Tunjukkan tetap kasih sayang. Terkadang suami berubah sikapnya karena mungkin kita omelin, kita marahin, kita maki-maki, kita bentak-bentak sehingga dia tidak berhasrat lagi sama kita. Dan itu terjadi, ya. Ya, oleh karenanya namanya lelaki terkadang cinta kalau lihat akhlak istrinya bagus, tapi kalau lihat akhlak istrinya tiap hari marah-marah, ngomel-ngomel, banting sana, banting sini, dia tidak berhasrat lagi, akhirnya dia mending pilih ke pergi ke istri yang baru. Intinya nasihati. Nasihati. Terus yang kedua, jadikan poligami sebagai sarana untuk beribadah. Kalau suami kita lagi di istri yang kedua, ya udah kita ngaji, kita baca Quran, kan libur berarti. Iya kan? Liburan, benar enggak? Boleh kalau istri suami kita istrinya empat, berarti kita punya libur 3 hari, iya enggak? Libur, kita ngaji, baca Quran, kegiatan apa kayak, ya. Jangan 3 hari nangis terus. Dinikmati. Kebahagiaan tidak selalu seperti yang kita rencanakan. Ya. Terkadang kebahagiaan kita terpaksa, ya, menjalani apa yang di hadapan kita. Di hadapan kita dua pilihan. Sebagian wanita tidak bisa menerima. Ya udah, saya cerai aja. Saya enggak mau dipoligami, akhirnya cerai, dia lebih terkatung-katung. Tidak ada tempat curhat, suaminya enggak ada. Siapa yang kasih nafkah dia? Akhirnya dia minta sana, minta sini, harus bekerja dan yang lainnya apalagi sudah tua, udah umur 50-an. Siapa yang mau sama janda 50, ya? Mungkin ada laki-laki 90 tahun mau sama janda 50. Tapi secara umum sudah jarang yang mau menikahi dia lagi. Daripada kita menjanda, tersiksa, menderita, mending kita punya suami yang berpoligami, masih beri perhatian kepada kita. Dan anggap kalau hari-hari dia lagi di rumah yang lainnya, anggap aja kita lagi liburan. Ini yang bisa saya sampaikan. Sabar ya. Saya tahu memang berat ya, berat. Wanita di poligami berat. Kasus terlalu banyak. Kenapa surat Nuh tidak memakai An-Nuh seperti surat yang lain? Karena Nuh nama orang. Nama orang tidak perlu pakai An-Nuh alif lam seperti Musa ya. Musa, Adam, tidak ada Al-Adam. Am-Musa enggak ada. Al-Musa. An-Nuh enggak ada. Nuh nama orang ya. Kalau Al-Baqarah, Baqarah ada Al-Baqarah. An-Nisa itu bukan nama orang. Ini ya, karena dia enggak ngerti bahasa Arab ya. Ustaz, bolehkah dalam tahiyat kadang menggerakkan jari, kadang tidak? Karena adanya khilaf. Masalah menggerakkan jari ada khilaf ya. Ada khilaf. Sebenarnya Allah mengatakan hadisnya sahih. Ada tambahan dari Zaidah bin Qudamah. Dari Asim bin Qulayb an Abihi ya. Sebagian mengatakan an Wa'il bin Hajar. Sebagian mengatakan tambahan tersebut syadzah. Karena kebanyakan perawi tidak menambahkan wa yuharrikuha. Ini masalah khilafiyah. Saya sendiri lebih condong tidak menggerakkan ya. Tetapi Anda menggerakkan, enggak ada masalah. Itu hanya masalah sunnah atau tidak ya. Kalau saya lebih condong tidak digerakkan. Yang menggerakkan banyak guru-guru saya menggerakkan, si Abdul Razak menggerakkan, si Abdul Musin menggerakkan, enggak ada masalah ya. Ini masalah fikih. Ente mau menggerakkan, enggak apa-apa. Ente begini saja salatnya sah kok. Apalagi kalau ente begini lebih sah lagi. Jadi ini sunnah, kalau bisa dikerjakan alhamdulillah, kalau enggak juga enggak ada masalah. Enggak usah diperdebatkan. Ustaz, ana mau bertanya, berdakwah di mana saja? Tapi ana jarang lihat ustaz-ustaz sunnah dakwah di televisi nasional. Ya, tidak semua orang bisa. Ya tergantung, kalau ada kesempatan kita berdakwah. Tapi kan kita tidak dapat kesempatan. Ya, saya pernah dapat beberapa kesempatan. Saya juga pernah berdakwah pada suatu televisi. Sedang saya berdakwah, sudah ada yang suruh matikan. Karena ada yang kasih tahu, Ustaz, tadi antum lagi ceramah, kita sudah diribut-ributin sama direksi, sama pimpinan. Intinya seperti itu. Kita kesempatan, ada tempo radio nasional, TV nasional, kalau bisa alhamdulillah. Tapi alhamdulillah Allah sudah berikan kita ada TV-TV sunnah, ya, radio-radio sunnah, alhamdulillah. Ya, ada channel-channel sunnah. Apa saja yang bisa kita tempuh. Yang bisa ceramah di universitas silakan, yang bisa ceramah di rumah sakit, dan teman-teman berdakwah di mana saja. Ada yang ceramah di universitas, ada yang ceramah di rumah sakit, ada yang ceramah di hotel, ya. Ya. Kemarin kita sempat tinggal di hotel, hotelnya GM-nya ikut ngaji, GM-nya datang, didatangkan semua orang, ustaz tolong nasihati kami. Kita sedang bikin hotel apa? Syariah. Ya, alhamdulillah, ya. Kita kumpulkan dai di hotel, kita bisa di mana saja, yang penting bisa kesempatan tidak melanggar syariat, maka kita lakukan. Selama bisa berdakwah, mumpung kita masih bisa berdakwah. Kita khawatir datang suatu zaman kita enggak bisa berdakwah. Seperti yang dialami oleh kawan-kawan saya banyak di mancanegara. Sudah dapat gelar doktor, enggak bisa berdakwah. Dakwah sedikit ditangkepin. Dakwah sedikit harus laporan. Repot. Ya. Alhamdulillah kita masih bisa berdakwah, berdakwahlah. Mumpung kita masih bisa mengemban tugas para nabi, menyampaikan risalah para anbiya. Demikian kajian kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.